نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita telah memasuki pada bab baru pada kajian sebelumnya, yaitu bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighairillah. Bab tidak boleh disembelih sesuatu untuk Allah di tempat yang mana tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Nah, tidak boleh kita melakukan penyembelihan untuk Allah. Jangan berhenti sampai di sini. Tidak boleh untuk melakukan penyembelihan untuk Allah di tempat yang mana pada tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan umat Islam, agama Islam sangat menjaga kemurnian sebuah akidah. Bahkan hanya sebatas tempat saja itu ada pertimbangan dan ada hukumnya di dalam Islam. Contohnya pada bab yang kita pelajari pada saat sekarang ini, yaitu kita tidak boleh melakukan penyembelihan untuk Allah di tempat yang mana pada tempat tersebut dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Barakallahu fikum. Kenapa kita dilarang? Naam, barakallahu fikum. Karena perbuatan ini muwafaqatun lil musyrikin. Ada unsur penyerupaan, ada unsur kesepakatan dengan orang-orang musyrikin pada zahirul hal. Secara zahir, naam, orang-orang mengira ada kesamaan, ada kecocokan antara muslim yang melakukan sesembelihan untuk Allah dengan seorang musyrik yang melakukan penyembelihan untuk selain Allah, akan tetapi dilakukan pada tempat yang sama. Barakallahu fikum. Ini mafsadahnya. Dan bahkan bisa jadi syaitan memasukkan niat yang jelek, niat yang jelek pada hatimu, sehingga seseorang berkeyakinan bahwa melakukan penyembelihan di tempat ini lebih utama, dikarenakan adanya benda ini atau benda itu. Wahada khatar. Ini bahaya. Dan sudah terjangkit penyakit kesyirikan di dalam akidah dia. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil wa qaulullahi ta'ala la taqum fihi abada. Janganlah engkau berdiri tegak di dalamnya selamanya. Ayat ini, barakallahu fikum, adalah ayat yang menceritakan tentang perbuatan orang-orang munafikin yang mereka membangun sebuah masjid sebagai tandingan dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dijadikan sebagai markas untuk orang-orang munafikin yang satu golongan dengan mereka, dan disitulah mereka melakukan konsolidasi untuk melemahkan Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallahu fikum. Mereka membangun masjid ini memang sudah niatnya tidak baik, dengan niat yang jelek. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jangan sekali-kali engkau melakukan ibadah di tempat tersebut. Jangan sekali-kali engkau sholat di tempat tersebut. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin." Dan orang-orang yang menjadikan masjid diror, dinamakan dengan masjid diror, karena mereka menyebarkan bahaya, madharah, menyebarkan bahaya melalui keberadaan masjid yang mereka bangun ini. Dan orang-orang yang membangun masjid diror wa kufran, dan juga dalam rangka kufran, dan orang-orang yang membangun masjid dalam rangka diror untuk memudaratkan dan kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan juga dalam rangka untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Apa tujuan mereka membangun masjid tersebut? Barakallahu fikum. Karena niat ini sangat membantu. Niat, sebuah niat ini sangat membantu di dalam, barakallahu fikum, kualitas dari sebuah amalan seseorang. Niat mereka yang pertama adalah madarrah, untuk memudaratkan. Kemudian yang kedua, untuk melegalkan kekufuran yang terjadi di antara mereka, dikarenakan yang membangun masjid ini adalah orang-orang munafikin. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka untuk, barakallahu fikum, untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Untuk memecah belah persatuan kaum muslimin walaikumsalam. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, an ini, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam syarah Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, inna rajulan zahaba ila Syam wa huwa fasikun. Sesungguhnya ada seseorang pergi ke negeri Syam, yang mana dia ini adalah seorang fasik. Wa kana bainahu wa bainal munafikin alladzina takhadul masjida murasalat, yang mana antara dia, orang fasik ini, dengan orang-orang munafikin yang membangun masjid ada komunikasi, mereka saling berkomunikasi baik melalui surat ataupun yang lainnya. Fattakhadhu hadzal masjida bitawjihatin minhu, sehingga mereka menjadikan masjid ini, orang-orang munafikin ini menjadikan masjid ini, barakallahu fikum, dan membina masjid ini dengan arahan dari orang fasik yang pergi ke Syam tadi. Fayajtami'una fihi litaqriri ma yuridunahu minal makri wal khadi'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, sehingga mereka pun berkumpul di dalam masjid tersebut untuk melakukan konsolidasi, rapat, musyawarah dalam rangka untuk membuat sebuah makar dan tipu daya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka. Di dalam membangun masjid ini di hadapan orang-orang yang beriman, di hadapan Rasul, mereka bersumpah, wa la yahlifunna in aradna illa al-husna. Mereka bersumpah, dan sungguh mereka bersumpah dengan mengatakan, kami tidaklah menginginkan melainkan sebuah kebaikan, kata mereka. Ini adalah sunnatul munafikin, kebiasaan orang-orang munafikin, yang mana syiar mereka adalah iman yang dibangun di atas kedustaan. Ini syiar mereka. Dusta adalah rukun dari prinsip-prinsip mereka. Barakallahu fikum. Dan bahkan pada akhirnya Rasulullah SAW menghancurkan masjid ini dengan para sahabatnya karena bahayanya sudah luar biasa. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalil dari hadis An Thabit ibn Dhahhak, dari sahabat Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu. Qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bi buwanata. Seseorang, dia berkata Thabit, seseorang melakukan nazar untuk menyembelih seekor unta di tempat yang disebut buwana. Fasa'al an-nabi, kemudian Nabi bertanya, faqala, pertanyaan Nabi, hal kana fiha watanu min awtani jahiliyati yu'bad, apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala orang jahiliyah yang diibadahi? Nah, seseorang bertanya kepada Nabi bahwa dia telah melakukan nazar untuk menyembelih seekor unta di tempat yang bernama buwana. Maka Nabi kemudian dia bertanya, apakah saya harus untuk menunaikan nazar ini? Akan tetapi Nabi SAW sebelum menjawab bertanya dulu. Nah, yang pertama, apakah di dalamnya pada tempat tersebut ada berhala dari berhala orang-orang jahiliyah yang diibadahi? Qalula, para sahabat mengatakan tidak ada. Qala fahal kana fiha aidun min ayadihim, apakah pada tempat tersebut terjadi hari raya berkumpul pada suatu hari, pada salah satu dari hari raya mereka, yakni di tempat tersebut dijadikan sebagai tempat berkumpul dari pada waktu hari raya mereka? Kemudian para sahabat menjawab, la, tidak wahai Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan, ufi binadrik, sempurnakan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada wafa, penyelesaian terhadap sebuah nazar. Tidak ada penyempurnaan terhadap sebuah nazar dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Walaki ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak ada nazar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Ini syarat ketentuan atau di antara syarat ketentuan sebuah nazar. 6. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah tidak boleh dilakukan nazar yang mana dalam nazar tersebut, barakallahu fikum, dalam rangka untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan juga tidak boleh melakukan, menyempurnakan nazar terhadap benda-benda yang tidak dimilikinya. Nah, misalnya dia bernazar bahwa kalau seandainya saya mendapatkan sebuah prestasi di dalam sebuah ujian, maka saya akan mewakafkan tanah ini, padahal itu tanah bukan miliknya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini tidak boleh, tidak bisa, barakallahu fikum, untuk dia menyempurnakan nazar orang ini, merupakan sesuatu perbuatan yang sia-sia. Al-muhim, dari hadis ini terdapat dalil dari bab yang kita pelajari. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam jawabannya, fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah, karena tidak ada nazar dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa demikian? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban seperti ini? Beliau menjawab dengan sebuah faedah. Beliau menjawab dengan alasan sebuah faedah, sempurnakan nazarmu karena tidak ada nazar dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi melakukan sesembelihan, seseorang bernazar untuk melakukan sebuah sesembelihan di tempat yang mana pada tempat itu ada selain Allah yang diibadahi, barakallahu fikum, maka ini merupakan perbuatan maksiat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada nazar, tidak ada penyempurnaan nazar terhadap sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga terlebih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjawab, beliau bertanya, apakah di situ ada berhala yang diibadahi selain Allah? Apakah di situ pada tempat tersebut dijadikan sebagai tempat berkumpul mereka di hari-hari raya mereka? Naam. Kemudian para sahabat menjawab, tidak ada. Barakallahu fikum. Maka kalau seandainya tidak ada dua hal ini, tidak mengapa bagi kamu untuk melakukan nazar dengan melakukan penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi walaupun waktunya tidak bersamaan, yang penting bahwa pada tempat tersebut dilakukan sesembelihan untuk selain Allah. Walaupun tidak bersamaan dengan waktu dia melakukan penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetap dikategorikan bahwa perbuatan ini merupakan sebuah maksiat yang dilarang di dalam syariat ini. Dan bahkan perbuatan ini sebagai pintu yang akan mengantarkan dan memasukkan seseorang di dalam sebuah keyakinan yang merusak akidah dia, yang sangat terkait dengan keimanan dan tauhid dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.